السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu, nikmat diberikan kesempatan untuk bersua kembali dengan Imam Nawawi, bisa belajar lagi dari Riyadhus Shalihin. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita pun harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah melancarkan secara teknis, agar Allah memberikan kita pemahaman, tidak salah paham atau gagal paham, agar Allah menjaga lisan yang berbicara, agar tidak salah menyampaikan, dan kalau tergelincir langsung segera diklarifikasi, agar Allah memberikan kita taufik, agar kita bisa menerima ilmu tersebut, Allah memberikan kekuatan, agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan memanfaatkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Terus menjaga kemurnian ibadah dan tauhid kita kepada Rabbul Alamin. Dan ketika kita beribadah, teladanilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai qudwah. Karena itulah fungsi Rasul. Untuk diikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 31. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat dan memberikan salam kepada Rasul kita ini, Nabi kita, kudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Tentang dua materi terakhir, tentang usia 40 dan usia 60. Karena dua materi ini penting dan dialami oleh banyak di antara kita, atau kita insya Allah akan memasuki fase tersebut biiznillah. Dan dua pertemuan kemarin kita tidak, qadarullah, tidak sempat buka sesi tanya jawab karena waktu sudah habis, bukan melebihi waktu kita. Maka insyaallah kita akan buka di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu sedikit saja, di antara kesimpulan para ulama tentang usia 40 dan usia 60, Dan ini berkaitan dengan surat Fatir ayat 37 yang sedang kita bahas, bahwa dan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang pertama, bahwa usia 40 atau usia 60 khususnya, usia 60 adalah tahun berzikir kepada Allah, tahun kekhusyuan. Sebagaimana dijelaskan Imam Qurtubi, Al-Hakim At-Tirmidzi dan para ulama yang lain. Itu khususnya tahun 60-an, mulai 60, 61, 62. Sebenarnya dimulai dari tahun 40 atau usia ke-40 ya. Jadi usia 60, 60, 61, 62, 63 dan seterusnya. Dan khususnya diawali dari usia 40 ini tahun-tahun berzikir kepada Rabbul Alamin. Sinu tadzakkur, kata para ulama. Kata Al-Hakim At-Tirmidzi, sinul inabah, ini tahunnya kembali kepada Allah, tahunnya kekhusyuan, tahun kepasrahan secara total. Karena semua mengarah ke sana. Ilmu, pengalaman hidup, lalu faktor fisik yang semakin melemah, melemah, dan melemah. Sebagian kita sudah ketergantungan obat, atau harus minum obat yang seumur hidup. Menunjukkan manusia itu kerdil, manusia kecil, manusia lemah. Dan kefanaan dunia itu semakin nyata. Bukan hanya nyata dia lihat, tapi nyata dia rasakan. Berbeda dengan banyak orang di usia 20-30 tahun yang spiritnya masih menggenggam dunia, sehat seakan-akan hidup dalam waktu 100 tahun. Tapi kalau udah 40 terus 60, itu tahun tadakkur, kata para ulama, tahunnya berzikir, tahun berzikir. Jadi udah bukan tahun jalan-jalan lagi. Bukan tahunnya senang-senang. Bukan tahun hambur-hamburkan uang. Bukan tahunnya pelisiran. Tapi tahun berzikir. Bukan tahunnya sosial media. Ada sebagian pihak dan orang, sebagian orang tua kita justru sibuk dengan gadgetnya. Seharusnya usia 60 tahun itu, misalnya per satu bulan khatam Quran. Bahkan kalau bisa per 10 hari khatam Quran. Apalagi yang udah pensiun, udah main sama cucu, kan waktu banyak tuh. Target 10 hari khatam Quran. Berhasil Quran terlalu tambah lagi. Misalnya 60 per seminggu khatam Quran. Seminggu khatam Quran. Jadi tahunnya berzikir. Jadi jangan dari pagi sampai pagi lagi main sama cucu. Bagus sih main sama cucu. Tapi kalau memang sayang sama cucu, coba berpikir jangka panjang. Bagaimana caranya biar kita reunian kembali dengan cucu kita di akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ah, bangun itu. Ini tahun berzikir, tahun kekhusyuan. Dan hadirin yang luhurkan, jangan disalahpahami. Menjadi terkesan tahun kemalasan. dan tahun hilangnya energi, enggak. Jadi ketika Allah mengatakan tahun tahun tahun berzikir, tahun kekhusyuan, tahun pasrah secara total, itu bukan kehilangan energi, kehilangan spirit, kehilangan semangat untuk berjuang. Dan dalil yang paling jelas adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Dan kita lihat Nabi sangat energik, sangat punya spirit, sangat punya semangat berjuang dari usia 40 sampai usia 63 tahun. Bahkan itulah kehidupan beliau atau puncak kehidupan beliau. Bahkan semua peperangan Nabi itu di usia seperti itu, bukan di usia 20-30 tahun. Dan di akhir hayatnya beliau masih haji. Haji wada. Bayangkan betapa capeknya melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Semua demi perang Badar, perang Uhud, terus Fathu Mekah, Hunain, pengiriman delegasi-delegasi, pengutusan Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, dan lain-lain. Itu kan semua di fase itu. Semua di fase itu. Jadi ketika ini tahun berzikir, ini tahun kekhusyuan, ini tahun penyerahan secara total, bukan berarti udah tinggal tidur di kasur, nunggu ajal, enggak. Bukan itu poin. Tapi bagaimana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Lillah, hanya dipersembahkan untuk Allah. Jadi tidak mengkebiri produktivitas kita dalam beraktivitas, tapi di usia tersebut Anda beraktivitas untuk siapa? Itu harus jelas-jelas clear. Setiap aktivitas, setiap episode dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan itu tadzakkur, selalu berusaha mengingat Allah, dikaitkan dengan segala kemahakuasaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu melahirkan ibadah dan ibadah kepada Allah. Bukan justru tutup semuanya, enggak. Kita tahu, para sahabat Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, itu mereka kan berdagang lagi. Jadi pengusaha lagi dan kaya lagi. Tapi semua di atas ketaatan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, usia beliau dengan Nabi kurang lebih 2 tahun. Maka ketika hijrah ke Madinah, berarti kan kurang lebih usia beliau 50-51 tahun. Udah kepala 5. Padahal beliau hanya duduk tidur-tidur di rumah, enggak. Beliau berjuang lagi dan beliau jadi pengusaha, tetap kaya lagi, lalu beliau berhasil menyumbangkan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan, kita tahu bagaimana hadis Abu Bakar dengan Umar. Jadi jangan berpikir ini membunuh kreativitas kita, membunuh produktivitas kita. Dan udah deh. Udah tunggu aja deh. Di tempat tidur. Loh, enggak. Justru kita tahu bersama 40 tahun adalah masa keemasan, puncaknya potensi seorang anak manusia. Dan itu dijelaskan para ulama, dijelaskan Al-Hakim At-Tirmidzi dan lain-lain. harus benar-benar pik-piknya tuh kita di sana. Sebagaimana Nabi SAW, semua torehan dan prestasi sebagai seorang Nabi dan Rasul, semuanya di usia 40-63 tahun. Semuanya. Perjuangan, kesabaran, dan lain-lain. Ini tahun berzikir dan tahun kekhusyuan. Itu bukan berarti tahun kemandulan dalam aktivitas, dalam karya, dalam berjuang menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ grafik tertinggi kita, kurva kita tuh paling tinggi di usia itu. Dan bukan berarti keluar dari pekerjaan secara mutlak. Ya kalau ada yang di antara kita sudah punya kebebasan finansial dan itu usahanya berjalan tanpa dia harus aktif, itu hak untuk keluar. Tapi kalau enggak, ingat, mencari nafkah buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak, buat istri, itu adalah sebuah takarrub kepada Allah. Itu sebuah usaha menunaikan kewajiban. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW bahwa satu dinar yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahli, yang kau berikan kepada keluargamu. Ya kalau kita gak kerja, gimana kita kasih keluarga kita? Jadi itu pahala paling besar. Lebih besar daripada kasih fakir miskin. Walaupun semua pos-pos kebaikan diusahakan kita berikan. Dan lihat praktek para sahabat. Lihat praktek Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sangat produktif. Lihat orang-orang besar. Lihat Abu Bakar, coba kita lihat. Empat sahabat terbaik Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah. Uthman bin Affan wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wafat sebagai khalifah. Apakah itu bukan ibrah? Lalu kita ngabisin fase terakhir hidup kita dengan tidur, santai, udah deh, saya nggak bisa apa-apa. Para sahabat besar, semuanya wafat sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah, radhiyallahu ta'ala. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wafat sebagai khalifah. Wafat di saat mengurusi umat. Wafat di saat memberikan yang terbaik buat umat. Bukan mikirin diri sendiri. Di level itu mereka. Wafat dalam kondisi berjuang untuk kebaikan masyarakat. Kebaikan kaum muslimin. Bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau wafat dalam kondisi dizolimi. Padahal kalau beliau mau melawan bisa, tapi beliau memikirkan jatuhnya korban di tengah-tengah umat. Jadi beliau korbankan diri beliau agar tidak banyak jatuh korban. Lihat bagaimana pengorbanan di akhir kehidupan. Karena ibadah bukan hanya sholat, walaupun sholat adalah sangat penting. Dan mereka tidak tinggalkan sholat. Mereka ahlu sholat. Mereka jagonya sholat. Mereka orang-orang yang hebat dalam sholat, dalam bertasbih, dalam bertahlil, dalam bertahmid. Itu kan hal menarik. Sahabat-sahabat besar wafat dalam kondisi mengurus umat, mengabdi kepada umat. Bukan itu. berkhidmat kepada umat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib tidak wafat dalam kondisi pensiun, enggak. Bukan berarti pensiun enggak bagus ya, tapi konotasi yang hidup hanya tinggal tidur, makan, main, tidur, makan, main sama cucu. Enggak, bukan begitu. Berkhidmat kepada umat. Apa yang kita bisa kasih? Loh ini dunia fana, apa yang bisa kita berikan? Jangan sampai dari muda sampai tua hanya berputar sama diri sendiri terus. Betul, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Makanya tadi kita katakan, mereka tidak merupakan diri mereka sendiri. Mereka ahli berzikir, ahli sholat, ahli tahajud. Kan kita Utsman bin Affan, satu rakaat, satu kali khatam. Pada saat jadi khalifah. Sudah kita jelaskan. Bagaimana istri, dalam riwayat istri Umar, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang bertanggung jawab, kalian telah membunuh sosok yang kalau salat malam, satu rakaat, satu kali khatam. Kok bisa bunuh? Kalian tumpahkan darah orang seperti ini. Sosok seperti ini. Jadi mereka sangat menjaga ibadah pribadi mereka. Dan sangat berkhidmat kepada masyarakat dan orang lain. Di saat itulah mereka wafat. Jadi benar-benar di pik-pik produktivitas, aktivitas, kreativitas, perjuangan dan pengorbanan diwafatkan di situ. Subhanallah. Dan kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah, tadzakur, berzikir. Berzikir yang benar akan benar-benar membuat orang itu produktif. Dan produktivitasnya, aktivitasnya dia persembahkan kepada Allah. Dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan selama 40 tahun pertama hidup saya menjaga diri itu untuk manusia, tapi 40 tahun berikutnya itu benar-benar pure untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar totalitas. Dan itu maksudnya bukan riya, bukan. Tapi ada, itu tadi urusan dunia segala macam, tapi 40 tahun full total. Dan tidak kehilangan produktivitas hidup. Enggak. Sangat-sangat semangat. Dan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman radhiyallahu dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi memerintahkan kita mengikuti mereka. Alaikum bisin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Hadis Irbad. Kalian harus mengikuti sunnahku, jalanku, konsepku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan mengikuti jalan konsep para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk setelah aku wafat. Siapa khulafa rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi perintahnya ikuti mereka. Ikuti konsep mereka, ikuti jalannya mereka. Dan bukan hanya itu, tamassaku biha, genggam erat-erat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Genggam erat-erat. Konsep itu genggam erat-erat. Pola itu genggam erat-erat. Jalan itu genggam erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. dan gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit. Simbol. Kita gak akan lepasin bola itu. Kita gak akan keluar dari jalan tersebut. Dengan sekuat tenaga dan taufik. Tentu saya taufik dari Allah. Jadi kalian harus ngikutin. Pegang erat-erat. Gigit dengan gigi geraham. Subhanallah. Dan itulah dan salah satu pola. Khulafaur Rasyidin. Empat-empatnya. Mereka wafat sebagai khalifah. Subhanallah. Mereka wafat sebagai khalifah. Sangat produktif dalam hidup, khususnya di fase akhir. Sangat berperan di tengah-tengah masyarakat. Sangat berkhidmat untuk umat. Gak egois, gak mikirin diri sendiri secara negatif. Selalu beri, beri, beri, beri. Makanya kan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di fase mana? Di fase ini kan. Di usia 50-an tahun. Di saat banyak orang berhemat untuk dirinya sendiri, Abu Bakar serahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi butuh perincian dari sisi fikih. Tapi itulah Abu Bakar. Artinya untuk mengikuti itu kita butuh keterangan lebih lanjut dari para ulama. Tapi itulah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi bukan berarti ketika kita masuk jadi ngerepotin orang karena kesalahan kita sendiri. Kalau kendala Allah, karena kesakitan kita nggak ini nggak ada masalah. Tapi karena kelalaian kita, bahkan salah kaprah dalam konsep ini. Udah. Ini usia 50 kita tutup toko aja deh. Bisnisnya kita tutup semua. Udah semua dengan sejadah masing-masing. Kita berpikir aja. Berpikir bagus. Luar biasa. Tapi ibadah bukan hanya pikir. Dan itulah konsep para khulafaur rasyidin. Ini bisa disampaikan. Itu bukan sisi tanyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, semoga Ustaz, keluarga, beserta tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kajian bagi kajian mungkin kajian usia 40 sampai 60 ya. Atau kajian pagi ini sekaligus menampar diri saya. Mohon maaf sebenarnya nggak ada maksud untuk menampar siapapun ya karena memang saya benar-benar cemburu di usia saya sekarang yang sudah hampir kepala 4 dan memiliki anak 3 atau 3 orang anak. Saya baru tersadar bahwa banyak sekali di usia saya selama ini waktu terbuang sia-sia jauh dari agama dan mengamalkan amal soleh. Lalu bagaimana saya menghadapi rasa penyesalan saya ini, Ustaz? Mohon penyesalan, syukron. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, penyesalan yang proporsional, penyesalan yang berarti taubat, nasuha adalah hal yang positif. Adalah hal yang positif. Dan sangat terpuji dan dituntut. Karena inti dari tobat adalah penyesalan. Inti dari tobat adalah penyesalan. Tapi ingat sesuai dengan porsi proporsional dalam rangka bertaubat. Kembali kepada Allah dan memperbaiki diri ke depan. Bukan penyesalan yang membunuh semangat kita. Dan itu dilarang sebagaimana hadis Muslim. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila sesuatu menimpa kalian, jangan pernah mengatakan kalau saya begini dan begini. Tapi katakan qadar Allah wa masya'a fa'al. Qadar Allah. Dan apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Lalu bangkit. Banyak istighfar, banyak taubat. Karena pintu belum tertutup. Pintu belum tertutup. Ketika Nabi katakan bahwa batas pemakluman di usia 60, itu kan justru bagi orang yang tidak taubat-taubat juga. Adapun orang yang taubat di usia 60-an jelas diterima. Selama matahari belum terbit dari barat, atau malam yugar, dawa belum ada di tenggorokan, diterima. Orang mau taubat di 70 tahun diterima, 80 tahun diterima. Tapi bagi yang tidak berubah juga, pemakluman sudah habis, itu maksudnya. Ilaman yasha Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dikendaki oleh Allah. Apalagi baru usia mau masuki kepala empat, sudah hampir kepala empat, peluang masih banyak. Kata Imam Bukhari, bukankah para sahabat Nabi SAW belajar dalam kondisi mereka sudah berumur? Para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq kan kurang lebih 2 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Jadi kalau Nabi dapat hidayah di usia 40, kalau Nabi dapat wahyu, ya hidayah dalam arti wahyu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai hidayah. Jadi maksud hidayah wahyu. Kalau Nabi mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi dan rasul di usia 40, berarti kan Abu Bakar mengikuti beliau di usia 38 tahun. Mendekati kepala 4. Hampir sama. Sudah hampir kepala 4 Abu Bakar. Dan menjadi sosok yang terbaik. Jadi jujurlah kepada Allah dan isi fase terakhir kita biiznillah. Jika Allah sampaikan terus dengan torehan prestasi-prestasi akhirat. Ini momen terbaik. Ini fase terakhir. Orang yang nggak ngerti agama aja ngerti kok life begin at 40 kan, kehidupan dimulai di usia 40 tahun. Kita udah punya konsep itu dari dulu. Oleh karena itu jangan berkecil hati, fight terus, minta pertolongan pada Allah dan mulai dengan belajar menuntut ilmu lalu amalkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Dan jadikanlah penyesalan kita sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, silakan. Ibu saya umur 69 tahun, baru belajar Iqra, tidak bisa baca Quran, terkadang lupa huruf-huruf hijaiyah yang sudah dibaca. Alhamdulillah zikir pagi petang tidak tinggal, masya Allah. Cuma yang menjadi pertanyaan Ustaz, saya takut bagaimana keadaan beliau di akhirat atau kuburnya kelak dengan keadaan yang tidak pernah ada yang membimbing beliau sedari kecil. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ini justru kita harus gembira punya ibu, punya orang tua di usia 69 tahun dapat hidayah, itu luar biasa. Atau di usia 60-an dapat hidayah dan di usia 69 mulai belajar Quran, itu luar biasa. Itu sujud syukur, udah sujud syukur belum? Karena susah apa? Ini kasus anomali kan. Sebagaimana kaidah umumnya kan, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, pola itu udah kalau udah 40 tahun kemungkinan besar enggak berubah. Allah kasih hidayah bapak orang tua kita di usia 60-an tahun, apalagi 69. Ya Allah, itu kenikmatan hadirin. Itu gak ada yang lebih nikmat dari itu, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hidayah itu udah paling nikmat. Hidayah paling nikmat. Jadi gak usah berkecil hati. Yang tidak ada pemakluman atau diatur, kalau gak berubah. Kalau berubah ya Allah. Luar biasa. Dan kalau ibu kita sudah berubah, berjuang. La qadarullah, ketika beliau wafat, tetap belum bisa baca Quran, maka insya Allah beliau termasuk ke dalam hadis Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa yatata'a, dan dia terbata-bata, falahu ajran, dia dapat dua pahala, kata Nabi SAW. Dia dapat dua pahala. Pahala berusaha baca Quran, yang kedua pahala terbata-bata. Karena udah berusaha berubah, tapi enggak bisa juga, qadar Allah. Jadi ini atmosfernya harus atmosfer optimis, atmosfer bersyukur, atmosfer bahagia, bukan sedih. Dan dijaga biar beliau istiqomah sampai beliau dan kita, tentu saja beliau istiqomah dan kita sampai akhir kiamat, sampai akhir hayat kelak, insyaallah sampai akhir hayat kelak. Terus saya pernah ke apa ke sebuah tempat itu saat di tempat tersebut buka belajar bahasa apa belajar Al-Qur'anul Karim. Itu di antara muridnya ada yang kepala 7 loh. Ada yang 73, 75. Dan PD minta ampun. Dan belajar sama yang muda-muda, yang kecil-kecil itu. Oh, gak peduli dia. Beliau gak peduli. Dan yang paling gak bisa. Ketika saya tanya beliau, Pak, kenapa Anto masih belajar di usia 70? Kalau gak ada, pokoknya ada 73, 75. Kenapa Anto masih belajar di usia kayak gitu? Kan susah. Saya tanya, kan susah. Effortnya harus lebih besar. Kata beliau, saya ini gak muluk-muluk, Pak Ustadz. Saya hanya berharap kalau Allah memberi apa mencabut nyawa saya dalam kondisi menjadi penuntut ilmu sejati. Gitu, subhanallah. Karena menuntut ilmu fisabilillah di jalan Allah. Jadi kalau Allah mencabut nyawa saya, semoga saya meninggal dalam kondisi sebagai penuntut ilmu sejati, sebagai alul Quran, orang yang baca Al-Quranul Karim. Kalau pernah bisa-bisa. Luar biasa. Dan pede itu. Pede. Walaupun salah lagi. Bahkan ada yang usia 70 tahun juga. Usia sepuh gitu. Itu begitu salah. Itu beliau ketawa sendiri. Jamaah. Padahal yang muda-muda udah jaga sikap gitu. Jaga perasaan beliau. Beliau justru yang geli sendiri, geli banget gitu. Kok salah di sini, ketawa, coba lagi. Jadi happy, bahagia gitu. Subhanallah. Ya kan memang Al-Quran itu memberikan kebahagiaan. Makanya Riyadhus Shalihin, Al-Quran dan hadis itu memberikan kebahagiaan. Kalau benar dipelajarinya, nggak ada ceritanya orang stres, apalagi jadi depresi karena belajar. Jadi, subhanallah. Ya, gimana sih kalau kita punya halaqah Quran gitu ya. Terus kita usia 20, 30, mungkin ada yang 40 gitu loh. Tiba-tiba ada ada kakek atau nenek satu halaqah gitu usia 70-an tahun dan salah terus. Kan kita berusaha jaga perasaannya ya. Kalaupun salahnya lucu gitu, kita enggak akan ketawa sebagaimana kalau teman seumuran kita salah gitu. Mungkin seumuran kita salah, kita ketawanya geli gitu. Tapi kalau ada seorang sepuh, orang tua, usia 70, salah. Kan kita jaga, semoga jangan sampai kita bersikap menyakiti perasaan beliau, akhirnya gak mau ngaji lagi. Mereka udah jaga. Si kakeknya geli sendiri. Menertawakan dirinya sendiri. Jadi akhirnya yang lain tuh jadi ikut bahagia juga. Dan gak malu. Makanya kata Imam Mujahid kan, dalam Sahih Bukhari, la yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan berhasil dalam mempelajari ilmu, dan gak akan belajar orang yang minder, malu ya, malu negatif, minder, dan orang yang sombong. Itu dua tipe manusia itu gak akan berhasil. Jadi gak akan belajar, kalau belajar gak akan berhasil. La ta'lamul ilma mustahin wala mustakbir. Dalam Sahih Bukhari, tidak akan belajar atau tidak akan berhasil dalam belajar orang yang minder, malu, gak enak, Oh, udah tua, nanti gimana sama muda-muda? Gak akan belajar. Atau saya akan berkelas, saya akan ada apa kata orang kalau saya belajarnya alif bata ta. Tawaduklah di hadapan Allah. Gak akan berhasil. Atau orang yang sombong gak akan pernah berhasil bersama dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi bersyukur Allah Ta'ala. Saya ikut senang kalau ada orang-orang gini, masya Allah gitu. Dan coba yang jamaah sekalian nih, yang usianya masih muda-muda dan belum bisa baca Quran, apa enggak itu tadi kalau pakai bahasa sekarang, apa enggak tertampar dengar pertanyaan ini, 69 tahun loh tetap semangat belajar Iqra, dia enggak bisa-bisa atau belum tidak bisa baca Quran, bukan enggak mau, bukan enggak bisa-bisa, sulit bisa usia segitu, makanya kan dikhawatirkan. Tapi insya Allah, dan bukan berarti gak bisa-bisa lah. Itu yang makanya perlu kita tekankan. Yang saya temui yang usia 70 tahun, itu akhirnya bisa. Bisa baca. Dan bayangin gak, setelah bisa baca Quran, beliau lanjut ke belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. 70 tahun belajar bahasa Arab. Setelah bisa baca Quran, beliau lanjut ke belajar bahasa Arab. Bisa. Setiap malam. Jadi, di sebuah daerah itu dihidupkan lagi budaya santri kalong gitu. Jadi setiap malam tuh dibuka buat umum. Setiap malam beliau belajar, datang semangat gitu. Bisa akhirnya selalu berjuang bertahun-tahun, lebih lama jelas dari yang lain. Akhirnya bisa. Lalu setelah itu masuk belajar bahasa Arab. Jadi kalaupun enggak bisa-bisa, insyaallah kalau Allah kasih taufik dan kalau kasih umur ibu kita yang 69 tahun ini, insya Allah bisa. Dan kalau aku adalah gak bisa, insya Allah beliau diwafatkan husnul khatimah sebagai ahli Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah ada anjuran ibadah yang harus ditingkatkan yang prioritaskan ketika usia sudah semakin bertambah, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang jelas kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri kita, diri Anda. Artinya perbaiki diri kita, perbaiki iman, itu yang harus dijaga. Tauhid kita, jangan sampai melakukan kesyirikan, syirik besar apalah, maupun syirik kecil, itu jaga dulu, itu modal kita. Itu modal kita. Itu rasul mal, modal. Setelah itu, jaga ibadah-ibadah, jaga sholat, jaga zikir. Lalu berpikirlah apa warisan yang saya akan tinggalkan saat kita wafat. Apa legacy? Ini hidup cuma sekali. Legacy kita apa? Yang apabila kalau kita wafat, itu pahala akan ngalir terus. Apalagi kalau kita start terlambat. Kalau kita start terlambat. Udah kayaknya udah gak mungkin apa beberapa ibadah karena faktor umur. Kita berpikir, apa legacy yang kita tinggalkan? Apa karya? Yang kalau kita wafat, itu akan jadi argo pahala yang tidak berhenti. Dan kita tahu misalnya diantaranya Nabi bersabda, "Idza mata bunu Adam in qata 'amalu," jika anak Adam wafat maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir, wakaf dan seterusnya. Terus yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi bagian di dalam dunia ilmu, menjadi bagian dakwah. Itulah. Datang ke guru kita atau ke ustaz kita yang kita nyaman lalu minta jadi bagian dari perjuangan beliau, itu kita akan dapat pahalanya. Ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita bukan ustaz, kita bukan dai juga, ya udah menjadi bagian dari perjuangan guru-guru kita, menjadi bagian dari perjuangan seorang ustaz. Dan kita yang butuh. Kalau belum mau udah punya ilmu, belum sampaikan ilmu terus, kita yang butuh datang. Minta izin, mohon jadi bagian dari ilmu atau perjuangan beliau tersebut. Terus waladin salih ada ulah, anak yang soleh yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, anak yang soleh. Itu hal penting. Lihat bagaimana pahalanya ibunya Imam Syafi'i misalnya, subhanallah, ibunya Imam Syafi'i. Kalau gak punya karya, kecuali ini anak, namanya Muhammad bin Idris, akhirnya jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pahalanya luar biasa. Lihat bagaimana ibunya Imam Malik, yang benar-benar ngarai anaknya ketika masih kecil. Imam Malik masih kecil kan disuruh duduk di majelisnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dan ibunya suruh, kamu duduk di situ. Nah. Diarahkan, itu pahala ibunya seperti apa? Subhanallah. Gak terkenal, tapi punya satu anak yang soleh, yang sampai detik ini ilmunya dimanfaatkan oleh jutaan manusia sampai detik ini. Nah, Imam Syafi'i, Asia Tenggara Madzhab Syafi'i, Mesir Madzhab Syafi'i, sebagian Yaman Madzhab Syafi'i. Subhanallah, itu pahalanya kayak gimana Imam Syafi'i rahimahullah, dan ibunya bagaimana pahalanya. Jadi sekali lagi, itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Wa hafidhakumullah wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana menasihati yang benar untuk bapak yang belum mau sholat lima waktu jika sudah diajak untuk sholat ketika azan, namun menjawabnya iya nanti. Apakah harus diajak setiap ketika memasuki waktu sholat? Ustaz, saya sedih sekali, namun Allah mentakdirkan ini untuk saya. Saya berusaha tetap berbuat baik kepada beliau, walau masih banyak kekurangan. Bagaimana sikap yang baik saya sebagai anak ya Ustaz? Jazakallahu khairan wa fiikum barakallah. Yang pertama, al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Yang kedua, maksimalkan doa kepada Allah, khususnya doa di sepertiga malam terakhir. Lalu yang ketiga, kalau bisa, kalau udah dibuka, kalau bisa umrah atau haji, kita umrah atau haji. Dan salah satu misi kan doakan orang tua kita di sana. Sangat efek, apalagi haji, apalagi Arafah. Kalau bisa doakan orang tua kita di saat wukuf Arafah. Subhanallah, subhanallah. Itu masya Allah subhanahu. Itu doa-doa yaumil arafah. Jadi kalau punya kesempatan itu, berangkat. Kalau Allah kasih rezeki dan kondisi memungkinkan, itu salah satu. Jadi inti yang pertama, kita harus ekstra minta sama yang memberikan hidayah kepada orang tua kita. Inna quluba bani adam baina isbi'ayhi min asabi rahman. Sesungguhnya hati anak manusia atau hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya udah, fokus ke sana dulu. Terus setelah itu dakwakan terus tanpa kenal lelah, terus sampaikan. Tapi yang baik-baik, yang tenang itu. Jangan kesannya menggurui, jangan sok tahu, jangan seperti jadi polisi rumah, apalagi bawa periwitan, prit gitu, jangan. Atau kayak wasit pemain sepak bola kasih kartu kuning bapaknya, jangan. Baik-baik. Terus yang berikutnya, gunakan dakwah dengan harta, kasih uang, ditaklif bapak kita, kasih hadiah yang berupa materi, kan mu'alaf bisa. Orang-orang yang hatinya sedang dilembutkan dengan uang, kasih. Jadi komprehensif gitu hubungan sama Allah, kita berbuat minta sama Allah biar Allah kasih hidayah, jaga sholat, terus juga disampaikan dengan baik, akhlaknya dijaga, terus kasih hadiah yang berupa materi atau uang. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi diberikan kebahagiaan di akhirat, keberkahan dan kesehatan bagi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang berbicara, begitu yang bertanya dan kita semua. Ustaz izin bertanya, jika di usia 40 tahun hujah Allah pada seseorang sudah sempurna. Ya, itu keterangan dari Umar bin Abdul Aziz dan keterangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menjelaskan surat Fatir 37. Bagaimana dengan orang-orang yang terdekat jika di usia 40 tahun belum memahami agama yang baik, sulit diajak belajar Al-Quran dan kajian serta amalan-amalan sunnah, walaupun sholat dan puasa wajib, zakat rutin dilakukan dan dikeluarkan. Lebih-lebih jika diberi umur panjang sampai dengan usia 60 tahun. Apakah hidayah Allah masih diberikan dan apakah masih ada kesempatan untuk menjadi ahli ibadah jazakallahu khairan? Jawabannya ya, ya, jelas. Taubat kan gak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat dan nyawa di kerongkongan. Maksudnya adalah kalau gak berubah juga sampai wafat tidak ada pemakluman. Itu maksudnya. Udah gak ada alasan. Gak ada alasan. Tidak ada uzur. Dan batasnya usia 60 tahun. Dari 40 sampai 60 tahun. Berarti ketutup pintu taubat, enggak. Dan fakta menunjukkan hal tersebut. Fakta menunjukkan ada banyak orang-orang soleh dan ulama itu justru berubah di usia tua atau usia yang udah lanjut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan kita semua saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan waktu selalu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin bertanya, usia saya sekarang 24 tahun. Oh, kita ganti generasi nih. Saya masih merasa di usia ini banyak hal yang saya masih mencoba-coba dan belum selesai dari fase quarter life crisis. Banyak sekali yang ingin saya kejar, terutama pendidikan dan tentu harapan jodoh yang soleh. Mohon doanya, Ustaz, wafakakillah atau wafakakallah. Seringkali saya merasa mental saya masih seperti anak-anak dan khawatir dengan kehidupan orang dewasa seperti menjalani keluarga dan peran-peran besar lainnya. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana sebaiknya melewati masa ini. Makasih banyak. Melewati masa ini jelas dengan kembali kepada Allah, maksimalkan menuntut ilmu, benar ilmu deh, dan buat skala prioritas. Kalau kita nggak buat skala prioritas, yang ingin kita coba terlalu banyak hal menarik di dunia dan kehidupan kita, tapi hidup kita cuma sekali dan ini waktu jalan terus dan kita harus persiapkan. Kalau Allah kasih usia kita sampai 40 dan seterusnya, karena itu puncak dari kehidupan kita. Oleh karena itu, buat skala prioritas dan maksimalkan ilmu. Ilmu yang pertama ilmu agama, kuatkan pondasi, lalu ilmu yang paling kita kuasai, bakat kita di sana, passion kita di sana, hasrat kita di sana. Dan kalau kita geluti ilmu ini dan kita jadi master di ilmu ini, itu sangat bermanfaat bagi umat. Jadi cari yang paling bermanfaat. Cari yang paling bermanfaat sesuai dengan keahlian, bakat, dan hasrat atau passion kita. Lalu niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala atau mencari sebagai jalan dan sarana ke akhirat. Dan merasa mental seperti atau masih seperti anak-anak dan khawatir itu bukan hanya dirasakan oleh kita sendiri, ada banyak pihak merasakan hal yang sama. Maka solusinya sekali lagi mendekat kepada Allah, husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba bergaul dengan para senior. yang soleh atau soleha. Artinya kalau kita laki-laki bergaul sama senior-senior yang soleh. Kalau kita perempuan akhwat bergaul dengan senior-senior yang soleha. Dan benar-benar bersahabat dengan mereka. Sehingga kita dapat nasihat, dapat masukan. Dan kita bisa lihat sendiri kehidupan kehidupan orang soleh ternyata banyak pertolongan Allah ya. Gitu. Maka cari yang soleh, jangan yang babak belur. Semakin semakin paranoid kita. Semakin insecure kita. Berantakan hidupnya, udah deh gue gak mau nikah lagi, karena trauma. Padahal rumah tangga berantakan karena mereka jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, ya ternyata walaupun mereka gak kaya tapi bahagia ya. Ternyata bahagia. Saya tahu ada anak muda gitu ya, usianya masih belia tapi sangat dewasa, sangat matang. Allah kasih tahu setelah taufik dari Allah, sebabnya karena dia itu nyebur di lingkungan orang-orang kecil yang ekonominya sulit, dan sebagian mereka itu orang-orang baik, orang-orang soleh, dan dia ngeliat yang soleh gitu. Iya, kenapa mereka makan susah sekarang, tapi bahagia ya. Kayak happy-happy aja tuh. Adapun kalau kita gak pernah nyembur ke orang-orang begitu, apalagi kalau kita diberikan harta oleh Allah, ya kita gak akan pernah ngelihat sisi lain dari dunia. Kita gak akan, kita sulit untuk bisa mengerti bahwa harta bukan segalanya. Fasilitas bukan segalanya. Bahkan status jomblo atau menikah itu juga bukan segalanya. Dan lain sebagainya. Karena segalanya adalah iman kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu. Dan kita harus lihat. Maka bergaul sama orang udah punya pengalaman. Dan bisa kasih nasihat. Atau bisa ngelihat kehidupan keluarganya yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah umur 40 tahun berarti kita harus mundur teratur dari pekerjaan kita untuk mendalami agama? Sedangkan kehidupan hidup semakin bertambah. Sedangkan kebutuhan hidup semakin bertambah. Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana kita katakan, simpel aja, Abu Bakar Siddiq wafat sebagai khalifah, Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah, Utsman bin Affan wafat sebagai khalifah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat sebagai khalifah. Itu udah bukti. Itu clear. Tinggal kita persembahkan untuk siapa. Menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Tapi bukan berarti kita harus semuanya masuk pondok, enggak. Yang wajib itu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang amalan hati, lalu ibadah-ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu wajib. Kita pelajari pelan-pelan. Jadi bukan berarti menghilang. Tapi itu tadi, kalau misalnya ada orang ya, udah saya rasa cukup, dan sekali lagi dia berada di posisi kebebasan finansial dan semua udah jalan, ya udah maksimalin aja yang Allah berikan kepada kita. Tapi harus dengan enggak, semua orang beda-beda. Dan perlu kita camkan, semakin bertambahnya kebutuhan hidup itu, solusinya enggak harus dengan menambah kerjaan kita. Solusi yang lebih baik adalah menambah keberkahan dari Allah, karena enggak akan ada habis-habisnya. Hadirin, beda dengan kalau kita cari keberkahan. Itu bisa di cover. Itu bisa di cover. Karena seringkali orang tuh hanya mikir logika dia aja. Oh, nanti gimana? Kesehatan saya menurun nanti. Berarti saya harus asuransi. Kalau harus bayar premi. Bayar premi saya harus kerja lebih keras. Dan seterusnya. Harus demikian kok. Harus demikian. Ada banyak. banyak orang tua tuh nggak pakai apa-apa, sehat-sehat aja ternyata masa tuanya. Atau ada orang tua dia punya penyakit serius, tapi Allah buat penyakitnya tidur. Padahal penyakit ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan misalnya, tapi nggak ada simptom sampai beliau wafat di usia lanjut dan nggak mengganggu produktivitas beliau. Ada banyak kasus, ada banyak kasus. Jadi penyakit serius harus minum obat seumur hidup dan nggak bisa sembuh kata dokter. Tapi simptomnya nggak dikasih sampai beliau meninggal di usia lanjut dan masih produktif. Ada banyak kasus demikian. Jadi jangan terlalu, kehidupan kita ada yang punya hadirin dan yang punya Rabbul Alamin, yang punya lam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang serupa. Jadi jangan berpikir gampang kita prediksi dengan logika kita, enggak. Cari keberkahan dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup. Atau satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Begitu yang bertanya. Saya ingin bertanya, usia 40 tahun ke atas ada periode karir seseorang meningkat dan tentu kesibukan akan meningkat juga. Bagaimana kiat-kiat agar kualitas dan kuantitas kita tetap sama atau bahkan lebih baik dan lebih banyak lagi dengan beban tugas kerja yang lebih berat? Syukur jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Kita harus, maka saya bertanya, yang pertama kita harus tentukan ambisi kita apa. Kalau ambisi kita akhirat, Allah akan mudahkan semua. Kalau ambisi kita dunia, farraqallahu syamla, kata Nabi SAW, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Allah akan buat berantakan. Terus yang kedua, hadirin, kita itu yang mengontrol kehidupan kita, bukan dikontrol oleh kehidupan kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan manusia sebagai khalifah. Kita ngatur, bukan kita yang diatur. Makanya kan itu tadi, hadirin Allah muliakan, fakta yang tidak bisa dibantah adalah hidup di dunia adalah hidup sebagai hamba atau budak. Hamba itu nggak bisa dibantah. Mau berdebat pakai lo apa kemampuan bicara logika yang brilian sekalipun nggak bisa dia. Faktanya demikian. Itu Allah dan Rasulnya tetapkan. Hidup di dunia status kita adalah hamba atau budak. Tinggal apakah kita jadi hamba Allah atau kita jadi hamba atau budak dunia, syaitan dan hawa nafsu kita. Itu aja. Dan apabila kita memilih dan berjuang menjadi hamba Allah, maka otomatis kita tidak akan jadi budak dunia, syaitan dan hawa nafsu. Dan ketika kita tidak jadi budak, maka kita mengkontrol kehidupan kita, mengkontrol hawa nafsu kita, dan kita tidak tunduk dengan syaitan. Dan kalau kita menjadi budak kehidupan dunia, syaitan dan hawa nafsu, maka kita akan dijajah seumur hidup sama mereka. Dijajah dan Allah akan tinggalkan kita. Dan salah satu alasannya itu kebutuhan nggak ada habis-habisnya, terlalu sibuk. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Ada banyak orang yang di level atas, yang sibuknya minta ampun. Yang kalau diajak ibadah, jangankan haji, umroh aja enggak ada waktu. Jangankan umroh. Ibadah salat aja dia enggak kerjain atau apa dengan alasan sibuk atau enggak ada kesempatan belajar. Enggak bisa itu, enggak bisa kajian, enggak bisa baca Quran dan seterusnya karena sibuk semua. Tapi begitu misalnya dalam kondisi pandemi kena COVID, lalu dia harus isolasi 14 hari, bisa berhenti semua dan gak mati dan tetap kaya, gak mati sebagian ya, sebagian. Nah, karena belum belum ajalnya sebagian untuk wafat karena COVID. Terus juga nggak miskin juga, kan tetap kaya aja. Dan sebagian mereka nggak bisa, memang nggak bisa beraktivitas karena simptomnya lumayan. Jadi nggak bisa ngontrol bisnisnya dari ruang isolasi atau sebuah ruang di rumah sakit, atau sebagian masuk ICU. Tapi begitu apa Allah kasih kesembuhan, dan nggak miskin juga kok, kekayaannya juga nggak berkurang, itu bisa berhenti semua. Bahkan ada yang berhenti selama 2 bulan, ada yang berhenti selama 2 minggu, ada yang berhenti sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang berubah. Karena selama ini dia tuh ditolong sama Allah, bukan karena kehebatan dia. Gak berubah sama Allah. Kaya tetap kaya. Karena itu harus jadi ibrah bagi kita, iya. Berarti semuanya permainan syaitan ketika saya gak punya waktu untuk belajar. Gak punya waktu untuk baca Quran. Gak punya waktu untuk umroh. Gak punya waktu untuk haji. Gak punya waktu untuk beramal soleh. Buktinya, saya berhenti total selama 2 bulan gak ada apa-apa. Dan kasus banyak. Makanya jangan kepedean dan jangan merasa kita yang mengatur ini semua. Jadi sehingga kita harus sibuk dan akhirnya banyak yang terbengkalai. Sibuk bagus, tapi hak Allah harus ditunaikan. Hak Allah harus prioritas. Dan ambisi kita ke akhirat, bukan hanya dunia. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.